عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا رواه مسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah berkumpul seorang kafir dan orang yang membunuhnya di dalam neraka selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.